semua tentang hati. Jadi coba pikir kembali, janji tak mungkin saya ingkari. Karena alasan terkabari, kasih kau begitu curiga. Berubah kini kau berbeda, ikat tak kuat atas nama cinta. Satra suka kau paksa itu masalahnya. Biarkan cinta tumbuh sebisanya, cinta dan rasa itu pelengkapnya. Jangannya datang dan tinggalkan darah, saat tetap cinta walau tak bersuara. Biasa saat cinta coba kau pahami, sasu bilang sayang jaga sab hati. Zaman dua saat berhenti mencari, cukup kau dalam mimpi kini dan nanti. Biasa saat cinta, satu saat pinta. Jangan terlalu menekan rasa, karena kau sasu bilang saat rakan ku pinta karena sesayang. Kalau rindu, pasti tak ada, jangan ragu. Tetapi bukannya begitu, kau malah marah sampai lupa waktu. Gak balas apa pesan, jujur sesayang kau membingungkan. Saya cuma butuh sedikit sandaran, kau pikir semua itu cuma jalan. Saya dekati selingkuhan, dan coba renungkan kembali. Seperasa tumbuh dan termati, kau masih jadi kekasih. Jadi jangan takut saya ke lain hati. Biasa saat cinta, satu saat pinta. Jaga hati biasa makin cinta. Percaya rasa, jangan dengar cerita. Pegang sab janji, saya coba biasa berpindah. Biasa saat cinta, satu saat pinta. Jangan terlalu mengekang rasa. Karena kau sasu bilang saat rakan berpindah karena sesayang. Jangan kau berulang saat rakan mendua. Cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kau sasu bilang saat rakan berpindah karena sesayang. Biasa saat cinta, saat pinta. Jangan terlalu